warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa khillanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari Ahad subuh, tanggal 13 dari bulan suci Allah Al-Muharram 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji beberapa ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema untuk tablik akbar, tema yang kedua, yaitu pejuang subuh. Maksud dari tema ini adalah keutamaan melaksanakan ibadah sholat subuh, terutama berjamaah bagi kita laki-laki. Dan Islam dibangun di atas dua pondasi, sebagaimana tugas Rasul diutus oleh Allah kepada manusia, tugasnya dua: memberikan berita gembira kepada orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua yaitu memberikan peringatan keras bagi siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat, bahwa Islam dibangun di atas dua perkara. Seperti misalkan dalam ayat yang imam baca tadi dan juga terusannya, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah manusia yang paling terbaik, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Islam selalu dibangun di atas dua itu, perintah kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang tugas para nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhiran, dan tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai mubashir, pemberi berita gembira, dan juga nadhiran, pemberi peringatan. Nah, tema yang kita bahas ini adalah pejuang subuh, adalah bagian dari dua, salah satu dari dua itu, yaitu memberikan berita gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah untuk senantiasa sholat subuh pada waktunya, terutama bagi laki-laki di masjid. Dan sebuah kiat bagi seorang muslim apabila dia lagi malas beribadah kepada Allah, maka dia mengingat keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, agar semangat untuk beribadah kepada Allah. Itu kiat. Kalau kita malas sholat subuh, maka ingat keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang akan kita sebutkan, dan juga dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis Rasul. Begitu pula kalau seandainya kita menginginkan kesempurnaan dalam beribadah, kalau kita menginginkan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah, ingatlah keutamaan-keutamaan. Jadi fungsi mempelajari tema-tema yang berupa tabsyir, berupa pemberi berita gembira, ini penting untuk kita agar kita semangat terus beribadah kepada Allah, kemudian agar kita menyempurnakan ibadah tersebut dengan maksimal. Karena kita ini dituntut dua, beribadah dengan semangat, kemudian beribadah dengan memperhatikan agar ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus tahu bahwa tidak semua ibadah diterima oleh Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 27. Maka ketika kita mengenal tema ini, misalkan tema ini keutamaan melaksanakan sholat subuh pada waktunya, menjadi pejuang-pejuang saat waktu subuh, melawan rasa kantuk, kemudian apalagi yang kebiasaan begadang, yang tidak bisa tidur kecuali di atas jam 12, kemudian dia harus bangun jam sekian, maka dia harus melawan rasa kantuk. Nah, untuk agar semangat beribadah, inilah obatnya. Mengenal keutamaan-keutamaan sholat subuh, terutama berjamaah bagi laki-laki. Dan agar ibadah kita kualitasnya tinggi di sisi Allah, diterima oleh Allah, maka inilah juga obatnya. Mengenal keutamaan-keutamaan sholat subuh. Sekali lagi saya tekankan, harus diyakini baik-baik bahwasanya tidak semua ibadah diterima Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kita tadi, ada yang mendapatkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, sampai kepada yang paling besar ada yang mendapatkan pahala setengah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula wama inna ar-rajula la yusalli wama kutiba min salatihi illa 'ushruha aw tus'uha aw thumnuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumsuha aw rub'uha aw thuluthuha aw nisfuha." Sesungguhnya seseorang salat dan tidaklah ditulis dari pahala salatnya kecuali 1/10-nya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Salatnya berbeda-beda. Maka kalau seandainya kita ingin kualitas ibadah kita tinggi, ingatlah keutamaan dari ibadah tersebut, seperti yang kita bicarakan pada pagi ini. Baik, saya akan sebutkan 10 keutamaan sholat subuh berjamaah. Yang pertama, orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jaminan di sini maksudnya adalah Allah akan melindunginya. Allah akan melindunginya. Baik perihal perkara duniawi ataupun perkara ukhrawi. Duniawi misalkan rezekinya dijaga oleh Allah, kesehatannya dijaga oleh Allah, keselamatannya dijaga oleh Allah. Ukhrawi misalkan ibadahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa sekali orang yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga riwayat Imam Ahmad dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh, maka dia di dalam jaminan Allah. Lalu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dimaksud dengan jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menuntut orang yang dijaminnya sedikit pun. Tidak akan Allah meminta sesuatu orang yang sudah dijaminnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya dijaminnya, keamanannya dijaminnya, rezekinya dijaminnya. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, fa inna man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai' yudrikuhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Lihat. Barang siapa yang dimintai jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan mengenainya, dan barang siapa yang mengenainya, maka niscaya dia akan diseret wajahnya di atas api neraka jahannam. Ini pemahaman dari orang yang tidak dijamin oleh Allah. Tidak dijamin oleh Allah, diancam siksa. Ini istimewanya orang yang berjuang untuk menjadi pejuang salat subuh. Harus berusaha. Kalau seandainya seseorang merasa sulit, harus berusaha. Dan kadang-kadang usaha tersebut pontang-panting, jatuh bangun. Kadang bisa dapat sah pertama, kadang sah paling terakhir. Datang subuhnya sebelum imam salam, ya, masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan? Sebelum imam salam. Padahal imamnya ketika sholat subuh membaca setengah halaman dari Al-Quran, tapi tetap saja terlambat. Nanti besok harinya lagi, lusanya lagi, dia tetap sah pertama, lusanya lagi, sah terakhir lagi, terus seperti itu. Saya katakan ya, bagi yang solid bangun subuh, maka tetaplah berusaha. Berusaha karena Allah, untuk mendapatkan keistimewaan ini, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar usaha seseorang untuk taat, sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kemudahan kepada dia. Saya ulangi, sebesar seseorang untuk taat, sebesar itu pula Allah akan memberikan petunjuk kemudahan kepada dia. Dalilnya surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Maka berusahalah kalau seandainya seseorang sulit. Ahibbati hafizakumullah, yang kedua, orang yang mengerjakan sholat subuh terutama secara berjamaah, dia akan mendapatkan pahala sholat malam semalaman suntuk. Pahala sholat malam semalaman suntuk. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla al-isha'a fi jama'ah faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'ah faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, seakan-akan dia salat setengah malam, salat sunnah. Ini kalau seandainya kita hitung dari azan maghrib, itu anggap jam 6. Di sini anggap jam 6.15 ya. Anggap jam 6 azan maghrib. Kemudian azan subuh anggap jam 5 tadi. Nanti kita hitung berapa lama orang sholat tersebut. Jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 11 jam. 11 jam berarti 5 jam setengah dia sholat. 5 jam setengah tersebut dia isi terus waktunya dengan sholat. Itu orang yang sholat isya secara berjamaah. Adapun orang yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia sholat semalaman suntuk. Berarti sekitar 11 jam dia sholat tanpa henti. Dan jarang orang yang bisa, bahkan tidak ada orang yang bisa seperti itu. Hanya manusia-manusia yang dirahmati oleh Allah yang bisa sholat seperti itu. Bisa kita dapatkan pahalanya dengan cara mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan petunjuk oleh Allah, Anda bisa mudah untuk mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Wallahi, di sana banyak orang-orang yang disibukkan oleh Allah. Saya pernah ke beberapa daerah di Jawa, di beberapa daerah juga, bahwa mereka beraktivitas sebelum sholat subuh. Jam 3 sudah bangun, sudah ke pasar, sudah jual beli. Bahkan di Banjar pun begitu. Di pasar-pasar besar pun seperti itu. Tetapi lupa sholat subuh berjamaahnya. Nah, ini tidak ada manfaatnya. Sedangkan saudara-saudari sekalian bisa menghadiri sholat subuh secara berjamaah dengan mudahnya. Maka ini keistimewaan. Bayangkan 11 jam tanpa henti mengerjakan sholat. Tidak ada yang sanggup seperti itu kecuali orang-orang yang sedikit sekali. 11 jam. Dan begitulah cara menghitung sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga terakhir. Begitu tadi caranya menghitung. Dilihat waktu sholat maghrib, kemudian dilihat waktu sholat subuh, kemudian dihitung. Ya, kalau kita hitung sekarang misalkan jam 6 maghrib, jam 5 subuh, berarti 11 jam. Berarti bagi 3, 2, berapa jam? 11 bagi 3? Hah? Berapa? 3,5. Taib. 7, 8, 9, setengah 10, ya, setengah 11, setengah 12, setengah 1. Dari mulai setengah 1 sampai jam 5, kira-kira itulah sepertiga malam terakhir. Begitu cara menghitung sepertiga malam. Ya, siapa yang ingin beribadah sebagaimana dalam hadis Rasul tentang sepertiga malam terakhir, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa al-lail, hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang minta aku akan kasih. Man yastaghfiru li fa'aghfirullah, siapa yang meminta ampunan aku akan ampuni. Siapa yang begini sampai pagi. Itu kira-kira dari jam 1 sampai jam 5. Itu sepertiga malam terakhir. Begitu cara menghitungnya. Kemudian faedah yang ketiga, keutamaan ketiga sholat subuh berjamaah, yaitu orang yang sholat subuh berjamaah akan terlepas dari sifat kemunafikan. Orang yang sholat subuh berjamaah akan terlepas dari sifat kemunafikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa salatun athqalu 'alal munafiqin min al-fajr wal 'isha, walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Wa laqad hamamtu an amura al-mu'adhdhina fayuqim, an thumma akhudha syu'lan min an-nar fa uhardiqa 'ala man la yakhruj ila as-salati ba'du." Tidak ada salat apapun yang lebih berat atas orang-orang munafik dari sholat subuh dan isya. Kenapa sholat subuh dan isya sangat berat bagi orang-orang munafik? Karena orang-orang munafik sholatnya itu riya, ingin dilihat manusia agar dipuji. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun dalam keadaan malas dan tidak menyebut nama Allah, mereka bangun mendirikan sholat, bangun dalam keadaan malas, riya karena manusia, ingin dilihat agar dipuji. Itu namanya riya. Beribadah ingin dilihat agar dipuji, dua hal yang saling berkaitan. Kalau Anda ingin mengukur diri Anda riya atau tidak, ingin dilihat agar dipuji. Kalau ingin dilihat agar dicontoh, bukan riya. ya, itu riya. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, seorang guru besar akidah di Masjid Nabawi. Beliau bercerita, di zaman sekarang orang melakukan hal-hal yang riya sangat mudah dengan media sosial. Saya pernah melihat, kata beliau, di Masjid Nabawi, orang ini dari luar masjid, kemudian dia bersama kawan-kawannya melakukan, dari luar masjid dia datang ke dalam masjid tanpa sholat, tanpa takbiratul ihram, dia langsung duduk seperti tahiyat, seperti orang lagi tasyahud. Lalu temannya moto fose sebelah depan, sebelah kanan depan, sebelah kiri depan, sebelah kanan belakang, sebelah kiri belakang. Habis foto, habis selesai proses pemotretan, kemudian mereka keluar lagi. Jadi tidak sholat, benar-benar murni ingin dipoto seperti orang sholat. Maka ini orang riaknya ikhlas. Kata beliau begitu, riaknya ikhlas banget ini. Ya, maka ahibati habibakumullah ta'ala, kenapa orang munafik berat sholat subuh dan sholat isya? Jawabannya adalah karena dulu tidak ada listrik yang menerangi jalan, yang menerangi masjid, bahkan gak ada. Jadi orang kalau sholat subuh gelap-gelapan, tidak tahu siapa yang di sampingnya, gelap-gelapan. Nah, itu yang tidak disukai oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena akhirnya mereka tidak dilihat oleh manusia, tidak dipuji. Jadi riya itu pengertiannya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, mushtaqqun minar ru'yah, diambil dari kata-kata penglihatan. Al-ibadah liqasdi nadharin nas hatta yamdahuhu. Beribadah untuk tujuan dilihat manusia agar mereka memuji, itu riya. Nah, itu tidak terjadi pada salat subuh dan salat isya. Kalau sholat subuh masih gelap, sholat isya juga gelap. Makanya sholat paling berat atas orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Itu sebabnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau seandainya mereka mengetahui apa pahala yang disediakan pada sholat subuh dan sholat isya, maka niscaya mereka akan mendatangi sholat subuh tersebut walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak seperti bayi, saking besarnya pahala sholat subuh. Salah satu besarnya pahala sholat subuh adalah terlepas dari sifat kemunafikan. Ya, terlepas dari sifat kemunafikan. Anda kalau seandainya menjadi bapak dari seorang anak perempuan, lalu ada laki-laki yang ingin melamar anak perempuan Anda, lihat. Lihat bagaimana sholat subuhnya. Kalau seandainya sholat subuhnya baik, tepat waktu, bisa mengerjakan sholat qobliyah, maka pantas insyaallah ta'ala dijadikan sebagai menantu Anda. Tetapi jangan lihat sekali itu saja, karena mungkin dia pura-pura. Laki-laki biasa begitu, kalau punya keinginan dia pura-pura. Ya. Yang keempat, keutamaan sholat subuh, dan ini luar biasa, yaitu mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Sebelum saya sebutkan hadisnya, kita ini di hari kiamat salah satu yang sangat kita perlukan selain syafaat, selain minum telaga, air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah sangat kita perlukan. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum telaga dari minum air telaga dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat kita perlukan. Salah satunya juga adalah cahaya. Kenapa? Karena di hari kiamat itu gelap. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ainan nas حين تبدل الأرض بغير الأرض والسماوات." Wahai Rasulullah, di manakah manusia saat bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit yang lain? Di mana manusia? Jadi hari kiamat kan tidak seperti bumi yang kita hadapi sekarang ini. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini hancur. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, yang mana kita tidak membawa alas kaki, tidak memakai sehelai benang kain pakaian pun, tidak terkhitan. Kemudian matahari didekatkan sekitar 1 mil. Makanya ada yang tenggelam sesuai dengan amalnya, sesuai dengan amalnya. Ada yang tenggelam sampai dengan keringatnya sampai batas mata kakinya. Ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang kelelep dengan keringatnya sesuai dengan amalnya. Tidak ada naungan pada saat itu, tidak ada naungan sama sekali. Nah, kata Rasulullah SAW, manusia saat bumi diganti dengan bumi, matahari diganti dengan matahari, kemudian langit diganti dengan langit, hum fil zulma dunal jisr, mereka di dalam tempat yang gelap sebelum naik ke atas sirat. Jadi gelap, siratnya gelap, kemudian tempat mereka berkumpul pun gelap. Saat itu manusia memerlukan cahaya. Coba saya bacakan ya, riwayat yang antum, bapak, saudara-saudara sekalian, harus berhati-hati. Kalau sudah kita mikirin seperti ini, ya, dunia tidak ada, tidak ada, tidak ada nilainya. Ngapain kita resah dengan dunia? Tidak ada nilainya. Kita harus tahu, poin pertama, tentang sirat. Semua dari kita akan menjalani sirat. Tidak bisa tidak. Dalam surat Maryam ayat 70-71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Yang artinya tidak ada di antara kalian wahai manusia kecuali akan mendatangi sirat tersebut. Sirat itu bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jisrun ala matni jahannam. Sebuah jembatan di atas neraka jahannam. Jadi berdasarkan ayat tadi, semua dari kita pasti akan mendatangi sirat. Artinya pasti mendatangi neraka. Tidak bisa tidak. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Itu adalah keutama, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlaku. Pasti dari kita mendatangi sirat, maksudnya mendatangi neraka, karena sirat jembatan di atas neraka. Yang belum pasti apa? Tsumma nunajji alladziina taqaw wa nadzaru adh-dhaalimiina fiiha jithiyan. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini yang belum pasti. Pasti kita datang, tetapi selamatnya belum pasti. Apakah kita termasuk yang diselamatkan atau tidak? Itu yang harus kita pikirkan. Tsumma nunajji alladziina taqaw wa nadzaru adh-dhaalimiina fii hadzihi. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim bertekuk lutut di sana. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Nah, sirat tersebut gelap. Lihat bagaimana riwayat disebutkan dalam riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, dari dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu masing-masing diberikan cahaya. Ya. Makanya para ikhwah, sebelum saya bercerita hadis ini lagi, para sahabat Nabi sering kalau mengingat tentang sirat sering menangis. Seperti Abdullah bin Rawahah, beliau tidur di pangkuan istrinya, kemudian tanpa apa-apa nangis. Ketika ditanya oleh istrinya, ketika istrinya melihat suaminya menangis, istrinya ikut menangis. Kemudian suaminya bertanya, kenapa engkau menangis? Kata istrinya, aku menangis karena melihat suamiku sedang menangis. Kemudian Abdullah bin Rawahah menjelaskan, sebab aku menangis adalah akhbarana, Allah mengabarkan kepada kita bahwa inna wariduha, kita akan mendatangi sirat tersebut, mendatangi neraka tersebut. Walam nukhbar hal nunajjillah minha. Artinya, dan Allah tidak mengabarkan kepada kita apakah kita yang diselamatkan oleh Allah atau tidak. Itu saking beratnya sirat, para sahabat kalau mendengar sirat mereka senantiasa menangis. Ya. Maka setiap orang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jalan ke atas sirat. Faminhum man yurta nuruhu mithlu jabal bayni yadayhi. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar gunung di depannya. Jadi cahaya itu di depan dia sebesar gunung, dia bisa jalan. Wa minhum man yutanuruhu fawqa dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar daripada gunung. Wa minhum man yutanuruhu mithlu nakhlah biyamini. Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya. Wa minhum man yutanuruhu duna dzalik biyamini. Ada orang yang diberikan cahaya lebih kecil daripada pohon kurma di samping kanannya. Hatta yakuna akhiru man yutanuruhu fi ibhami qadami. Sampai orang yang paling kecil cahayanya adalah seperti orang yang, perhatikan, seperti cahaya, seperti jempol kakinya. Jempol kaki dia seperti itulah besar cahaya dia. Ya. Ini pun yudhi'u marratan wa yadfa'u narratan. Kadang hidup, kadang mati. Coba antum lagi di lapangan. Tidak ada listrik, mati lampu saat itu. Senternya kadang hidup, kadang mati. Sangat mengecam suasana yang sangat mengecam. Apa? Mencekam. Mencekam sekali. Ya. Itu hidup, kadang mati. Idza adha'a qaddama qadamahu. Kalau pas lagi nyala, dia majukan selangkah kakinya. Wa idza atfa'a qama. Kalau seandainya mati, dia diam. Padahal dia sedang di atas shirath. Sedangkan shirath bagaimana? Lihat, sifat shirath ada 6. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan jisrun dahidun mazillah. Wahai Rasulullah, bagaimana itu shirath? Dia adalah dahidun, penuh dengan kelicinan. Mazillah, becek. Licin, becek. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Hibban, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Adaqqu minas syar, lebih tipis daripada rambut. Ini shirath. Dan tadi malam sudah kita pelajari apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW harus kita percayai. 4. Yang kelima, yaitu gelap. Yang kelima, gelap. Itu sifat shirath. Yang keenam, di samping-sampingnya, ini anggap shirath lurus seperti jembatan lurus. Di samping-sampingnya, qatatif. Ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Lihat, sangat sulit. Dalam keadaan gelap seperti itu. Makanya ketika diberikan cahaya cuma segitu, kemudian hidup, mati, hidup, mati. Kalau hidup jalan, kalau mati diam dia. Maka kata Rasulullah SAW, fayamurru wa yamurruna 'ala as-sirat. Lalu diperintahkan untuk jalan dan mereka berjalan di atas sirat. Was-siratu ka hadis saif dahidun mazillah. Dan sirat itu setajam pedang. Dia licin menggelincirkan. Wa yuqalu lahum umdu 'ala qadri nurikum. Artinya, maka dikatakan kepada mereka, silakan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki masing-masing. Wa minhum man yamurru ka qidabil kawkab. Ada orang yang berjalan seperti kilatannya bintang-bintang. Wa minhum man yamurru karih. Ada orang-orang yang berjalan seperti seperti berjalannya atau mengalirnya angin. Wa minhum man yamurru katarf. Ada orang yang berjalan seperti kedipan mata. Wa minhum man yamurru kasyaddir rajul. Dan ada orang-orang yang berjalan seperti berlari. Wa yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Mereka berjalan, mereka berlari sesuai dengan apa, Pak? Amal. Bukan sesuai dengan rupa, bukan sesuai dengan jabatan, gaji sekian, sudah jadi manajer, sudah jadi supervisor, enggak. Amal. Sesuai dengan amal. Dan subhanallah, hati-hati, Pak. Ini semua kita lakukan sendirian. Kita masuk ke dalam kuburan sendirian. Terjadi pada diri kita fitnatul qabr, pertanyaan kubur oleh mungkar nakir sendirian. mendapatkan nikmat atau siksa kubur sendirian, bangun dari kubur sendirian, kemudian digiring ke padang mahsyar sendirian, artinya tidak ada yang menggubri, sendirian. Kemudian jalan di atas sirat sendirian, enggak nunggu bapak kita, enggak nunggu kolega kita, enggak nunggu kawan-kawan kita, sendirian. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya semuanya dilakukan dalam keadaan sendirian. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat 95, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Seluruh manusia, setiap dari mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Enggak ada jamaah-jamaah, enggak ada. Sendiri-sendiri. Ya, kita teruskan. Jadi sesuai dengan amal masing-masing. Hatta yamurral allazi nuruhu fi ibhami qadami. Orang yang tadi, yang cahayanya sejempol kaki tadi, dia pun jalan ikut. Bagaimana nasibnya? Takhirru yad wa ta'allaq yad. Kadang dia bergelantungan dengan tangannya, disirat. Kadang dia terpleset dengan tangannya. Wa takhiru rijl wa ta'allaqa rijl. Kadang kakinya terpleset, dia bergantung dengan tangan-tangannya. Di bawahnya apa tadi? Jahannam. Tusibu jawanibahun nar. Samping-samping badannya akan dimakan, dibakar oleh api neraka. Fayakhlusun fa idza khalasu qalu alhamdulillah alladhi najjana minka ba'da an minki ba'da an aranaka Allah laqad a'tana ma lam yu'ti ahad. Lalu itu nasib orang yang tadi sejempol, cahayanya sejempol kaki, sampai mereka sampai akhirnya melewati sirat tersebut. Kalau sudah lewat sirat, maka mulai saat itu mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai neraka setelah kami melihat langsung neraka tersebut. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang belum pernah engkau, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun. Saking gembiranya mereka selamat di atas sirat. Lihat pentingnya cahaya di atas sirat. Hati-hati ahibati hafizakumullah. Nah, salat subuh berjamaah mendatangkan cahaya yang sempurna. Bagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Basyiril masyain fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaum al-qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan, di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, saya takut antum-antum mau kerja, ini sudah 38 menit ya. Yang kelima, ini yang terakhir bukan yang paling akhir. Masih ada 5 poin, saya sebutkan nanti 5 poin tersebut dengan ringkas. Yang kelima, yaitu mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Bagi orang yang sholat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk di masjid yang dia sholat subuh di dalamnya, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat setelah itu. Ketika matahari sudah tinggi, sekitar 1 tombak bayangannya, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tala'a asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tammah tammah tammah." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, termasuk di dalamnya mengadakan pengajian, termasuk di dalamnya baca Quran, termasuk di dalamnya berzikir pagi, berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Di dalam riwayat yang lain, sampai terbit matahari sekitar bayangannya 1 tombak. ala qadri rumhi ruh ala qadri hub rum ala qadri hum rumhi, yaitu sekitar bayangannya satu tombak. Tsumma shalla rakatain, kemudian dia salat dua rakaat. Kanat lahu ajru hajjatin wa umrah, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Subhanallah. Dan ini keistimewaan bagi siapa yang mungkin disempitkan rezekinya oleh Allah, tidak bisa mengerjakan ibadah haji dan umrah ke Baitullah, dia bisa mendapatkan pahalanya, bahkan pahalanya sempurna, asalkan sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di masjid yang dia sholat tersebut, kemudian ya, nah seperti ini, ini menunjukkan masuk terbit matahari. Nah, tunggu sampai sekitar 10 sampai 15 menit. Kenapa? Karena kita diharamkan untuk sholat pada tiga waktu. Ketika terbit matahari, ketika matahari berada tepat di atas kepala kita, dan ketika matahari terbenam. Saya kemarin baca di media sosial, ada istilah apa namanya? Bahwa matahari tepat berada di atas kepala kita. Ada yang baca? Ada istilah apa ya? Muskalinasi kalau tidak salah, muskalinasi namanya, yaitu fenomena matahari tepat berada di atas kepala kita. Dan untuk wilayah Kalimantan itu sekitar 1 Oktober. Ya, 1 Oktober tepat matahari berada di atas kepala kita, saat itu tidak ada bayangan sama sekali. Karena bayangannya tertumpuk dengan tubuh kita, karena matahari tepat berada di atas kepala kita. Nah, itu waktu sangat terlarang untuk sholat, karena dikhawatirkan kita menyembah matahari. Nah, termasuk di dalamnya juga orang yang sholat subuh kemudian duduk sampai terbit matahari, dia tunggu 10 menit atau 15 menit baru dia sholat. Inilah yang disebut dengan sholat isyraq. Sholat isyraq, sholat ketika matahari setelah terbit. Dan pahalanya seperti tadi, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Nah, itu yang kelima. Yang keenam sampai sepuluh saya sebutkan langsung, yaitu disaksikan oleh para malaikat. Sholat subuh berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Tidak pernah ada sholat yang disaksikan oleh para malaikat kecuali subuh dan asar. Sholat subuh itulah waktu malaikat, kalau boleh tanda dalam tanda kutip, shift malam dan shift siang. Mereka gantian pada saat itu. Jadi yang malam hari di waktu subuh ingin kembali, mereka sudah berjaga, ingin kembali di waktu subuh, berkumpul dengan malaikat yang berjaga di siang hari, datang di waktu subuh. Begitu juga di waktu asar, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kemudian yang ketujuh, yaitu pahala orang yang mengerjakan sholat subuh sangat besar. Di antaranya pahalanya adalah dia mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia dan seisinya kalau dia mengerjakan dua rakaat sebelum subuh. Nah, di sini saya ingin menyinggung sebagian dari kita, kalau hilang duit 100.000, 200.000, 300.000, sedih, kemudian kita cari kemana-mana. Tapi kadang-kadang sebagian dari kita kurang sedih kalau ketinggalan dua rakaat sebelum subuh, padahal itu harganya bukan 100.000, 200.000, 300.000. Itu harganya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan begitulah sikap seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan akhirat hilang kesempatan beramal ibadah, maka mereka sangat sedih. Seperti cerita Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kebiasaan beliau ini habis sholat jenazah, beliau pulang. Dan pahala mengerjakan sholat jenazah, man shalla 'alal janazah falahu qirat. Siapa yang mengerjakan sholat jenazah, maka baginya pahala satu gunung Uhud. Satu gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung dari ujung kanan ke ujung kiri itu sekitar 8 km. Tingginya sekitar 300 meter. Besar. Pahala mengerjakan sholat jenazah. Tetapi ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang sholat jenazah kemudian mengantarkannya sampai menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirat. Pahala 2 gunung Uhud. Maka Abdullah bin Umar yang kebiasaannya cuma sholat habis itu pulang, tidak ikut mengantarkan. Beliau mengatakan, ma'akthara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu berlebihan hadisnya itu. Maka beliau mengutus orang untuk bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, benar enggak hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah tersebut? Kata Aisyah, sadaqa Abu Hurairah. Benar, Abu Hurairah hadisnya itu benar. Siapa yang sholat dan mengantarkan sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala 2 qirat. Apa kata Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, fatana qararita kathirah. Sungguh, selama ini berarti kita terlewat bergunung-gunung pahala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ini keutamaan Abdullah bin Umar. Merasa sedih ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Dan itu kebiasaan ulama salaf. Merasa sedih ketika kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Nah, sama, semestinya seseorang merasa sedih ketika kehilangan 2 rakaat sebelum subuh. Sedih sekali. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, ini. Kemudian ahibati hafizakumullah yang ke-8 yaitu orang yang sholat subuh maka dia akan mendapatkan pahala bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat langsung dengan mata kepalanya. Langsung dengan mata kepalanya, langsung dengan kasat matanya dia bisa lihat Allah yang selama ini dia sembah. Yang ke berapa? 9. Orang yang sholat subuh berjamaah maka dia akan selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Ya. Yang ke-10, orang yang sholat subuh maka dia akan mendapatkan pahala seperti harta rampasan perang yang tidak ternilai. Nah, ini keutamaan sholat subuh secara berjamaah. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, ini sudah 47 menit. Biar 1 jam pas. Ada yang ingin bertanya? Atau cukup? Sudah tertarik untuk sholat, selalu sholat subuh berjamaah? Tertarik ya? Nah, itu fungsi dari mempelajari keutamaan. Membuat orang semangat untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Membuat orang semangat untuk taat. Dan membuat orang memperbaiki kualitas ibadah. Saya berpesan Pak, orang yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang baca Quran banyak, bahkan sekarang yang hafiz Quran banyak. Tetapi ingat, tidak semua itu diterima Allah SWT. Walau keluar keringat, walau keluar banyak biaya, tidak diterima. Tidak semua orang yang beramal ibadah selalu diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya yang harus ada dalam benak kita adalah bagaimana ibadah tersebut kualitasnya tinggi. Lihat perkataan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal." Jadilah kalian orang-orang yang perhatian terhadap amal ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Maka perhatikan bagaimana amal ibadah, bukan hanya sekedar perhatian bagaimana bisa beramal. Bagaimana amal ibadah diterima? Bukan hanya sekedar perhatian bagaimana bisa beramal ibadah. Dan itu kebiasaan ulama salaf. Mereka perhatian bagaimana amal ibadah diterima. Lihat lagi perkataan Ibnu Dinar rahimahullah, beliau mengatakan la'an akuna a'lam anna Allah taqabbala minni mithqala habbatin min khardal ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kalau seandainya aku mengetahui Allah menerima dariku satu amalan sebesar biji sawi, aku lebih menyukainya dibandingkan mendapatkan dunia dan seisinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui satu sujudku diterima oleh Allah, maka niscaya latamannaitul maut. Aku berharap agar dicabut nyawaku saat itu. Agar dicabut nyawaku saat itu. Nah, ini ahibati hafizakumullah. Jadi pentingnya memperhatikan amal ibadah. Karena di zaman sekarang orang yang beramal ibadah banyak. Orang yang beramal ibadah sangat banyak. Tetapi yang diterima hanya orang-orang pilihan. Ayat yang saya sebutkan tadi dari tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Itu ceritanya ada Qabil dan ada Habil, dua anak dari Adam alaihi salam. Anak Adam ini dulunya jadi Hawa alaihi salam, kalau seandainya melahirkan itu kembar pengantin. Laki-laki saudari perempuannya, kembar pengantin. Laki-laki saudari perempuannya. Nah, nanti cara kawinnya bagaimana? Laki-laki sini menikah dengan laki-laki yang sebelah sini. Laki-laki sebelah sini menikah dengan laki-laki sebelah sana. Paham ya? Jadi kembar pengantin nikah silang. Nah, dengan takdir Allah, Qabil mendapatkan saudarinya Habil itu jelek lah, tidak terlalu cantik. Sedangkan Habil enak dia. Mendapatkan saudarinya Habil cantik, saudarinya Qabil cantik. Maka Qabil hasad. Akhirnya dua-duanya berkurban untuk Allah. Yang diterima adalah Habil, yang tidak diterima adalah Qabil. Maka turunlah ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, ini hati-hati ya, beramal harus memperhatikan kualitas amal ibadah. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar baca Quran, bukan hanya sekedar berdoa, tapi bagaimana doa tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa melihat cahaya orang yang di jembatan Shirath, Ustaz? Ingat, ini jangan sampai kita maknai dan kita masukkan dengan logika kita yang sekarang kita pahami. Ustaz, cahayanya kan besar, saya bisa ngambil cahaya dari dia. Paham ini? Makanya kan Allah berfirman, "Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Setiap dari mereka akan berjalan datang menemui Allah sendiri-sendiri. Ustaz, lalu bagaimana? Satu-satu dong manusia. Iya. Lama dong. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang di depan tidak mengetahui keadaan orang yang di belakang. Begitu juga orang yang di belakang tidak mengetahui keadaan orang yang di depan. Bagaimana itu Ustaz? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak, hal tersebut tidak menyulitkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berlaku salat isyraq? Namanya salat isyraq. Pakai qaf akhirnya. Bukan salat isra. Isyraq. Apabila seseorang salat jamaah subuh kemudian pergi ke masjid yang terdapat majlisnya, berpindah masjid menuju ke masjid lain. Maka jawabannya yang dimaksud dalam hadis adalah salat subuh berjamaah di situ, duduk di situ sampai terbit matahari, kemudian dia tinggikan sekitar satu tombak, lalu dia sholat di masjid itu juga. Adapun pindah masjid, maka saya katakan mudah-mudahan dia dapatkan pahala. Tetapi hadisnya berbunyi sholat di situ, bermajlis di situ sampai terbit matahari, menunggu sekitar satu tombak bayangan, lalu dia sholat dua rakaat. Ada pertanyaan lain yang semisal, Ustaz kalau batal gimana? Dapat gak pahalanya? Semoga dapat pahala. Ya, jangan menyempitkan sesuatu yang luas. Ya, semoga dapat pahala. Jadi, aduh mau kentut nih. Kalau keluar masjid kan syaratnya harus duduk di dalam masjid. Kalau keluar masjid gak dapat pahala haji dan umrah sempurna-sempurna nih. Akhirnya sakit perut sendiri. Nah, ini gak benar ya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar pahala sholat asar lebih besar dari pahala sholat subuh? Jawabannya tidak juga. Memang ada ayat yang berbunyi hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qaniti. Jagalah selalu sholat lima waktu dan sholat wusta, sholat pertengahan. Dan jumhur ulama mengatakan sholat pertengahan ini adalah maksudnya sholat asar. Kemudian ada hadis juga mengatakan man sholla man taraka salatal asri muta'ammidan batala amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka hapus amalnya. Ya, habita amaluh, hapus amalnya. Ini menunjukkan beratnya salat meninggalkan salat asar. Tapi apakah dikatakan salat asar lebih besar pahalanya daripada salat subuh? Saya belum pernah baca. Belum pernah baca. Yang jelas dua-duanya adalah salat istimewa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhal jannah." Siapa yang salat dua salat dingin, dia masuk surga. Dua salat dingin maksudnya salat asar karena dikerjakan setelah terik matahari yang sangat panas, kemudian baru salat asar karena matahari sudah mendingin. Dan yang kedua yaitu salat subuh karena dikerjakan di waktu pagi. Maka niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Apa hukum bernyanyi tanpa alat-alat musik termasuk dilarang? Iya, diharamkan. Karena bernyanyi bukan sifat orang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa minan nas man yashri lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadits, perkataan yang melalaikan agar menyesatkan manusia. Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, yang mengambil surat Al-Quran sebanyak 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu wafat. Abdullah bin Mas'ud maksud saya. Kemudian juga Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham agama dan merupakan orang yang paham ahli tafsir. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajarkan dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas mengartikan perkataan yang melalaikan tadi adalah wallahi la ilaha illa huwa innahu lahuwal ghina. Demi Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan dia, bahwa yang dimaksud perkataan yang melalaikan adalah nyanyian. Bukan musik, nyanyian. Lahuwal ghina, nyanyian. Jadi dua-duanya dilarang. Alat musiknya, kemudian nyanyiannya dilarang. Ya. Alat musiknya berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan secara muallaq. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ya'ti aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada orang-orang dari umatku yang menghalalkan minuman keras, kemudian kain sutra bagi laki-laki, kemudian alat-alat musik. Jadi dua-duanya, alat musiknya diharamkan, nyanyiannya pun diharamkan. Ya, di zaman sekarang, nyanyian, kemudian alat musiknya bukan dari alat, tapi dari mulut sendiri. Seperti orang beatbox, itu diharamkan. Lebih parah lagi pengharamannya. Alat musiknya diharamkan, ini mulutnya dijadikan alat musik. Ya, itu diharamkan dalam agama Islam. Dan yakinlah itu diharamkan. Semua imam dari empat imam mazhab mengharamkannya. Tidak ada yang menghalalkannya. Maka kalau seandainya ada yang mengatakan halal, asalkan liriknya bagus, mengajak orang untuk ingat Allah, mengajak orang untuk ingat akhirat, maka tidak. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau itu bagus, niscaya akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau itu mendekatkan kepada Allah, niscaya akan dilakukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, karena tidak ada kebaikan kecuali dilakukan oleh Allah dan Rasulnya lebih dahulu. Dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya lebih dahulu. Kalau itu baik. Dan akibat ada yang mengatakan atau memfatwakan seperti fatwa-fatwa para penceramah terkenal, ada yang memfatwakan bahwasanya kalau seandainya lagunya religi boleh. Ini enggak ada dalilnya. Mana kemudian ada pembagian lagu religi, lagu tidak religi. Ya. Ini ada musik Islami, nanti ada film Islami. Nanti ada zina Islami. Enggak ada seperti ini. Yang haram tetap haram dia. Ya, wallahu alam. Apa yang Ustaz maksud salat syuruq atau salat awal duha? Dua-duanya sama. Salat syuruq adalah salat awal duha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla arba'an awwal an-nahar akfika akhirah." Barang siapa yang salat 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, maka niscaya aku akan cukupkan keperluannya sampai malam hari. Ini termasuk di dalamnya salat syuruq tadi. Ya, salat syuruq tadi bisa 2 rakaat, bisa lebih, tergantung seseorang yang ingin mengerjakannya. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.